duniamu yang melimpah. Ku ucapkan syukur kepadamu ya Robi atas semua nikmat dan rezeki yang telah kau beri. Kita umat manusia seringkali kilap, padahal Allah tak henti memberi kita nikmat. Nikmat yang terus mengalir dan terus tiada henti, dari awal lahir hidup kemudian mati. Ku terkagum atas kebesaranmu ya Aziz. Nikmatnya hidup yang terasa begitu manis, begitu indah bila semua disyukuri. Semua yang tampak senantiasa berseri, tak ada yang tak mungkin bila Allah berkehendak. Tak satu pun di bumi yang mampu mengelak. Ku ucapkan puji syukur alhamdulillah atas semua karunia mewah, syukurilah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah puji syukur padamu. Ya alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah puji syukur padamu. Ya Allah berikan terang, tapi terkadang kita lupa satu yang wajib. Meski waktu sholat tak lebih dari 5 menit, jangan sampai kita layak kacang lupa kulit. Apalagi minta nomor togel sama demit. Tapi gak munafik, this I am Gilang Ramadan. Agak sedikit tapi masih bisa azan. Memang benar saya jarang sholat kebangetan. Puasa gak kuat pagi niat siangnya makan. Alhamdulillah engkau masih berikan jalan agar ku bersujud dan memohon pengampunan. Terima kasihku padamu, kan ku ucapkan special thanks to my Lord atas rezeki yang kau berikan. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah puji syukur padamu. Ya alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, padamu. Ya alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah puji syukur padamu. Ya alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah puji syukur padamu. Ya Allah.